الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، di antara yang penting untuk diketahui oleh kita semua dalam atau sepanjang sejarah Ahlul Bid'ah mereka di saat terdesak dan tidak mampu lagi menjawab hujah-hujah ahli sunnah, mereka beralih dengan menggunakan al-kadzib, dusta. Dan ini menimpa keumuman ahlul bid'ah, mengeluarkan fatwa-fatwa dusta atau menisbatkan kepada agama ini secara dusta sesuatu yang tidak ada padanya, atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta kepada ahli sunnah. Dalam konteks pembicaraan kita kali ini, kita ingin melihat sejauh mana tingkat kejujuran tokoh-tokoh Islam Nusantara, agar umat tahu bahwa ternyata negeri ini akan digiring pemahaman keagamaannya oleh para pendusta. Yang sangat disayangkan ketika sebagian umat ini dan tidak sedikit jumlahnya yang telah menjadikan para pendusta sebagai orang-orang yang jujur dan ikut-ikutan menuduh orang-orang yang jujur dan baik sebagai pendusta. Orang-orang yang berkhianat kepada umat diposisikan sebagai orang-orang yang mengemban amanah, dan sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan dalam hadisnya, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia ini tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, pemutarbalikan fakta, yusaddaq fiha al-kadzib wa yukadzdzab fiha as-sadiq. Seorang pendusta di masa itu dielu-elukan, disanjung sebagai seorang yang jujur, dan orang yang jujur dituduh, dizalimi, dituduh secara zalim sebagai pendusta. Yukhawanu fihal amin wa yutamanu fihal khain. Seorang yang jujur dituduh sebagai atau seorang yang selalu mengemban amanah, amanah pembinaan dan pendidikan umat dan berbagai bentuk amanah yang lainnya dengan baik dan benar, dituduh sebagai pengkhianat umat, sebagai pemecah belah umat, tidak menyayangi umat dan berbagai tuduhan dusta lainnya. Sebaliknya, ahlul khianah diposisikan, disanjung, dielu-elukan, dipromosikan sebagai orang-orang yang jujur. Wa yukthiru fiha ruwaibidhah, dan bermunculan pada masa dan tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya itu ar-ruwaibidhah. Man hum ar-ruwaibidhah ya Rasulullah? Siapa mereka? Qala ar-rajul at-tafih yatakallam fi amril 'ammah. Seorang yang dungu, dungu pengetahuan agamanya, pengikut hawa nafsu, sok berbicara tentang urusan umat yang banyak. Salah satu para pendusta dari Islam Nusantara ini adalah orang yang namanya Ulil Absar itu tadi. Dalam pernyataannya yang tadi sebagiannya sudah kita baca, antara lain yang belum kita sebutkan, dia menyatakan setelah mengucapkan bahwa sasaran tembak dalam muktamar NU ke-33 tidak lain adalah gerakan Wahabi. Karena Wahabisme menganggap ziarah kubur sebagai suatu hal yang bid'ah sehingga harus dihapuskan. Karena Wahabisme menganggap ziarah kubur sebagai suatu hal yang bid'ah sehingga harus dihapuskan. Maka kita menantang orang ini, ulil ini, untuk mendatangkan satu ulama salafi yang mereka juluki sebagai Wahabi atau ustadz salafi yang mereka tuduh secara dusta dengan tuduhan Wahabi, bahwa ulama dan ustadz salafi melarang ziarah kubur dan menganggap ziarah kubur sebagai bid'ah, baik dalam bentuk rekaman suara maupun dalam bentuk tulisan. Inna hadza la buhtanun adzim. Sungguh ini merupakan kedustaan yang besar. Ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama salafi dan ustaz-ustaznya, para dai-nya selalu atau sering membahas tentang disyariatkannya dan disukainya ziarah kubur dan menilai bahwa ziaratul qabr, ziarah kubur, bagian daripada ibadah. Tidak jarang dijumpai dalam karya-karya tulis mereka bab yang menjelaskan tentang pentingnya ziarah kubur. Tidak jarang dalam kajian-kajian Ahlus Sunnah Salafiyin beramal dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah wa fi riwayah fa innaha tudzakkirukumul maut. Dahulu di awal Islam, kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang, ini setelah turunnya berbagai syariat-syariat Islam, maka Rasul mengatakan, silahkan kunjungi dan ziarahi kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian atau mengingatkan kalian pada akhirat. Begitu juga fi'lur Rasul, perbuatan Nabi berkunjung, berziarah ke kubur, dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, Begitu juga karya-karya ulama kita mengingatkan bahwa seorang muslim ketika berhaji atau berumrah dan berada di Madinah, tiba di Madinah, maka di antara amalan yang disyariatkan adalah berkunjung, berziarah ke kubur Nabi, ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ke Baqi. Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Rabi, Syekh Muqbil dan yang lainnya. Ustaz-ustaz kita juga sungguh ulil telah berdusta ketika menyatakan bahwa Wahhabisme melarang ziarah kubur dan menganggapnya sebagai bid'ah. Lah, sebaliknya. Salafi berkeyakinan, bukan menganggap, bahkan berkeyakinan bahwa ziarah kubur adalah sunnah. Yang bid'ah adalah ziarah kubur model atau ala sufi, atau ziarah kubur menurut gayanya Syiah. Itu yang bid'ah. Yang datang ke kubur bukannya mendoakan penghuni kubur, malah minta-minta hajatnya kepada penghuni kubur. Atau ngalap barokah di kubur. Ini yang beda. Atau menebarkan bunga dengan berbagai bentuk bunga di atas kubur. Ini bukan ajaran Islam. Atau membangun bangunan di atas kubur. Dibangun, diberi keramik, dipertinggi, diberi kubah. Yang bid'ah itu juga adalah syaddur rihal. Yang Rasulullah menyatakan, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan syaddur rihal kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidun Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Sengaja datang dari satu kota ke kota lain dengan jarak safar. Ini yang dilarang. Dari satu provinsi ke provinsi, bahkan dari satu negara ke negara lain sengaja untuk ziarah kubur. Ini yang dilarang, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah berkunjung dari Madinah ke kuburan beberapa sahabat yang ada di Mekah. Atau sahabat yang ada di Mekah sepeninggal Rasul, tidak ada yang sengaja datang dari Mekah ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq atau ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula para ulama di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak pula imam kita yang empat. Belum lagi adanya bacaan-bacaan khusus, solawat-solawat khusus di kubur-kubur. Belum lagi disertai dengan khurafat-khurafat bahwa dia datang ke kubur Nabi dan sempat bersalaman dengan Nabi. Bagaimana ini? Atau bercerita kemudian Rasulullah bangkit dari kuburnya dan akhirnya Rasulullah mencium lutut dia, lutut orang ini, si tokoh agama atau kiai ini. Kemudian dikatakan oleh si kiai ini, jangan Rasulullah, kenapa engkau mencium lututku? Ya, karena kamu adalah orang yang mulia. Cerita-cerita bikinan, cerita-cerita dusta. Ini yang diyakini oleh ahlus sunnah salafiyin sebagai bid'ah. Dibangun bangunan di tinggi menjulang, orang-orang berebut memegang bangunan itu, kemudian diusapkan dan digosokkan ke wajahnya atau ke dadanya. Yang ini minta rizki, yang ini minta kesembuhan, yang ini minta anak dan seterusnya. Ada yang tawaf di kubur, ada yang iktikaf di kubur. Iktikaf itu di masjid, bukan di kubur. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal-hammam. Bumi ini semuanya berfungsi sebagai masjid dalam pengertian untuk bisa buat sholat kecuali dua tempat. Kubur dan tempat buang hajat atau mandi, toilet. Nah, kuburan itu bukan tempat sholat. Ini ada yang sholat di kubur, ada yang tawaf, ada yang macam-macam. Kalau yang diucapkan oleh ulil ini dusta, kezaliman terhadap ahli sunnah, yang semua itu akan datang waktunya nanti di hari kiamat Allah meminta pertanggungjawabannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tokoh Islam Nusantara yang berikutnya ini, yang tadi sudah juga sering disebut namanya, Ketua PBNU Said Agil Siraj, yang suka mengolok-ngolok ahli sunnah dan sunnah, mengolok-ngolok sunnah yang diperintahkan oleh Nabi, amalan yang diperintahkan oleh Nabi, yang kita meyakini itu adalah wajib hukumnya, yaitu memelihara dan membiarkan lehyah atau jenggot ini tumbuh secara alami, dibiarkan tanpa dipotong, tanpa dicukur. I'ful luha, kata Rasulullah, biarkan lehyah kalian itu tumbuh, biarkan. Dilarang oleh Nabi untuk memotongnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diolok-olok sunnah yang mulia ini, bahwa orang yang berjenggot itu adalah orang-orang yang goblok. Kemudian dijadikan bahan tertawaan. Kenapa goblok? Karena dengan tumbuhnya jenggot itu, nutrisi yang semestinya ke otak lari ke jenggot. Subhanallah. Bukan dokter sok bicara, padahal ditemukan oleh orang-orang medis di barat bahwa ternyata orang berjenggot itu lebih jenius, fisiknya lebih kuat. Makanya sebagian tentara Amerika sekarang ada yang suka berjenggot dan dibiarkan berjenggot. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lihyatuhu tamla sadra. Lihya atau jenggot Rasulullah itu memenuhi dadanya. Tidak jauh berbeda Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para ulama kita, Ahmad wa Syafi'i wa Malik wa Bukhari wa Muslim, semuanya berjenggot. Dalam pandangan Sirwai Bidah ini, mereka itu orang-orang bodoh, goblok. Ternyata kita tahu orang yang tidak berjenggot banyak yang goblok. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Orang ini kita akan menguji tingkat kejujurannya. Si doktor atau mungkin sudah profesor, dia mengatakan di dalam upayanya untuk membela Syiah dan menjadikannya sebagai sebuah paham yang legal dan benar dalam Islam, dan agar kaum muslimin mentolerir keberadaan Syiah agar tidak kaku, tidak eksklusif, bisa terbuka menerima keberadaan Syiah. Dia mengatakan, kata dia, di universitas Islam manapun tidak ada yang menganggap Syiah sesat. Masya Allah. Di universitas Islam manapun, berarti umum, kalimat manapun. Kita kasih contoh universitas Islam yang ada di Madinah terang-terangan menyatakan Syiah sesat dan bahkan Syiah Rafidhah adalah kufar. Universitas Islam yang ada di Ummul Qura juga demikian, yang ada di kota Riyadh juga demikian, dan beberapa universitas Islam yang lainnya yang ada di Malaysia bahkan menyatakan Syiah itu sesat dan tidak boleh ada bercokol di Malaysia. Dusta. Atau mungkin memang dia jahil, gak guna informasi, berani sok bicara aja. Atau mungkin dia memang tahu tapi dusta, membodohi umat. Dan muskilahnya umatnya mau dibodohin. Tidak cukup sampai di sana, dia berdusta atas salah seorang nama ulama besar, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hazm. Dia menyatakan ulama Sunni seperti Ibnu Hazm menilai Syiah itu Islam, kata dia. Mari kita lihat, kita adakan studi kelayakan untuk kejujuran sang profesor. Disebutkan dalam kitab Al-Fasl fil Milal, dalam literatur yang ada pada kita, juz kedua halaman 65, Ibnu Hazm menyatakan, fa innar rawafid laisu minal muslimin wa hiya ta'ifatun tajri majra al-yahudi wan nasara fil kadhibi wal kufur. Kata Ibnu Hazm, sesungguhnya Syiah Rafidhah itu bukan bagian dari muslimin. Dustaya Said Agil Sirat, jelas-jelasan Ibnu Hazm menyatakan bahwa Syiah Rafidhah bukan bagian dari muslimin. Dan kelompok ini, Syiah Rafidhah, adalah kelompok yang berotasi, berjalan di atas prinsip Yahudi dan Nasara dalam hal berdusta dan di dalam kekufurannya. Dalam kitab Al-Faslu fil Milal berkata Ibnu Hazm. Begitu juga dalam kitab yang sama, Al-Faslu fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal, pada juz yang keempat, dia menyatakan, qala Ibnu Abu Muhammad Ibnu, yakni Ibnu Hazm, al-qaul bi anna bainal lawhaini tabdilan kufrun sahihun wa takdzibun, kufrun sarihun wa takdzibun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedang membantah kaum Syiah Rafidhah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an mushaf yang ada ini telah mengalami pengubahan-pengubahan. Kata beliau, keyakinan ini adalah keyakinan yang kufur, kafir, jelas-jelas kekafirannya dan sekaligus mengandung pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah berdusta, ternyata ada yang berkurang di situ. Tidak sempurna tugasnya dilaksanakan. Kemudian di dalam kitab Al-Ihkam, Ibnu Hazm kembali mengatakan, wala khilaf baina ahadin minal firaq al-muntamiya ilal muslimin min ahli sunnati wal mu'tazila wal khawarij wal murji'ah wal zaidiyya fi wujubil akhdi bima fil Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan, wa innama khalafa fi dhalika qaumun min ghulatir rawafid wa hum kuffar bidhalik musyrikun 'inda jami'i ahli al-islam. Kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada khilaf Di antara satu pun dari berbagai kelompok-kelompok yang masih menisbatkan kepada kaum muslimin, yang mengaku masih sebagai muslimin, baik itu ahlus sunnah ataupun kelompok mu'tazilah ataupun khawarij, murji'ah, zaidiyah, bahwa tidak ada khilaf di kalangan mereka tentang wajibnya untuk mengambil dan berpegang dengan Al-Quran dan seterusnya. Kemudian hanyalah yang menyelisihi dalam perkara ini adalah suatu kelompok ekstrim dari kaum Rawafid, dari kaum Rafidhah Syiah, dan mereka dengan ini adalah sebagai kuffar, dan mereka itu musyrikun dalam pandangan seluruh ahlul Islam. Subhanallah. Ini kedustaan Said Agil Siraj. Semoga kalimat ini didengar oleh para pengikutnya untuk kemudian menjadi sadar, untuk kemudian mau kembali kepada jalan yang lurus dan meninggalkan asabiyah. Dan semoga mereka mau menilai ceramah atau nasihat ini sebagai bentuk kepedulian saudaranya terhadap mereka, sebagai bentuk nasihat dan kasih sayang untuk mereka, dan semoga mereka cepat bangun dari tidur lamanya untuk menjadi suatu kaum yang mudah terprovokasi selama ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apakah orang ini Said Agil Siraj berani berdusta atas nama ulama, atas akibat dari banyaknya pergaulan dia dengan kaum Syiah, atau memang sifat asli dan dua-duanya jelek, atau gabungan dari dua-duanya, sifat asli tambah menjadi ketika berkawan dengan Syiah? Karena memang kaum Syiah dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, lam ara ahadan ashhada bizzur minar rafidhah. Aku belum melihat, aku belum pernah mendapati seorang yang lebih pemberani dalam berdusta, lebih lancang dalam berdusta, memberikan persaksian palsu dibandingkan kaum Syiah. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan tentang kaum Syiah Rafidhah ketika ditanya oleh masyarakat pada waktu itu, bagaimana pendapatmu tentang periwayatan dari kaum Syiah? Al-Imam Malik menyatakan, la tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum kadzabun. Jangan kalian berbicara dengan kaum Syiah Rafidhah, dan jangan sedikit pun meriwayatkan hadis dari mereka, karena mereka itu adalah para pendusta. Semisal ini diucapkan oleh Imam Al-Muhaddits Yazid bin Harun, Al-Imam Syarik bin Abdullah Al-Qadhi Al-Kufi, dan a'immah sepakat, ittafaqa ahlul ilm, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ittafaqa ahlul ilm anna syi'ah rafidah kadzabun wa la tajuzur riwaya anhum. Sepakat para ulama bahwa kaum syi'ah rafidah adalah para pendusta, dan sepakat mereka tidak boleh meriwayatkan hadis dari mereka. Hadza Said Agil Siraj banyak bergaul dengan syi'ah rafidah, bahkan membela mereka, berdusta di hadapan kaum muslimin, menipu kaum muslimin, menyatakan bahwa tidak ada beda, perbedaan yang menyolok antara Syiah dengan Sunni. Pendusta. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika Anda sudah tidak punya rasa malu, lakukan apa saja yang Anda mau. Sudah enggak malu kepada Allah dan juga tidak malu kepada manusia, ya silakan lakukan apa saja yang kamu mau sudah. Nanti perhitungannya di akhirat. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah SAW. Dan sifat malu itu bagian atau cabang dari iman. Dan Rasulullah menyatakan al haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat malu al haya' dalam berbagai tindak tanduk kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini dalam season atau bagian yang berikutnya esok pagi bismillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.